cinta ku berikan, ku lakukan semua maumu, penuhi permintaanmu terus dan terus. Aku bukan wanita super, aku ingin juga kau sayang. Sempurna di depanmu terus dan terus.